قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين. جاهد نفسك في أن ترد قلبك إلى الصلاة حتى لا تغفل من أولها إلى آخرها، فإنه لا يكتب للرجل من صلاته إلا ما عجل منها. فإن تعذر عليك الإحضار وما أراك إلا كذلك فانظر، فإن كان قدر الغفلة مقدار ركعتين فلا تعد الصلاة، ولكن فهم أن النوافل جوابر الفرائض، فتنفل بمقدار أن يحضر القلب فيها في مقدار ركعتين، فكلما زادت الغفلة زد في النوافل حتى يحضر قلبك. Di dalam sholat kita dianjurkan, disarankan, diharuskan untuk khusyuk, untuk konsentrasi, fokus dengan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Sehingga dengan khusyuk, dengan fokus dan konsentrasi menjadikan sholat kita bermakna, sholat kita berarti, sholat kita memiliki bobot, memiliki keistimewaan dan keutamaan. Sehingga orang yang melakukan sholat dengan khusyuk, dengan konsentrasi, menjadikan dia termasuk tergolong dari orang-orang mukmin yang beruntung. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an berfirman, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un." Allah mengatakan qad aflaha, benar-benar beruntung. Siapa? Al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Tapi bukan semua orang beriman yang dinyatakan oleh Allah beruntung di dalam ayat ini. Tapi mereka yang memiliki beberapa sifat atau kriteria. Di antaranya, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang saat menjalankan sholat, saat mengerjakan sholat, khasyi'un, konsentrasi, fokus. Mereka yang beruntung. Yang pertama yang disebutkan oleh Allah, golongan orang-orang mukmin yang beruntung adalah mereka yang menjalankan sholat dengan fokus, konsentrasi. Bukan orang yang sekedar menjalankan sholat. Bukan orang yang hanya pokok mengerjakan sholat. Tapi yang mereka sholatnya khusyuk. Nah, itu yang kita dianjurkan, kita disarankan, dan semestinya saat mengerjakan sholat itu kita benar-benar konsentrasi. Kenapa? Lah, kita terhubung dengan Allah, menyambungkan diri dengan Allah. Masa kita menyambungkan diri dengan Allah sedangkan kita gak fokus, gak konsentrasi? Nah, sekarang kalau kita misalnya berbicara dengan orang tua, berbicara dengan guru atau orang yang kita hormati, tapi saat kita berbicara dengan dia, gelambiar, pikiran kita kesana kemari. Lah, kita diajak ngomong gak nyambung. Diajak ngomong A, nyambungnya ke C. Diajak ngomong B, nyambungnya ke Z. Akhirnya orang yang kita hormati, orang yang kita muliakan, saat berbicara dengan kita jengkel, marah. Lah, kalau itu guru kita, kalau itu orang tua kita, berarti kita tidak beradab, tidak sangat beradab. Kalau dengan teman aja itu dikatakan tidak beradab, apalagi dengan guru dan orang tua, sangat tidak beradab. Sangat tidak memiliki etika sopan santun. Apalagi sholat, sholat ini kita terhubung dengan Allah. Saat terhubung dengan Allah kita ngelambiar, mikir A, mikir B, ngerencana A, ngerencana B, dan yang lain sebagainya. Tidak pantas sama sekali. Kita mengajak berbicara Allah, tapi kita fokus dengan yang lain. Padahal sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya bahwa sholat itu dibagi oleh Allah menjadi dua bagian. Antara Allah dengan antara hamba. Gasamtu sholat baini wa baina abdi nisfain. Kan gitu. Wali abdi masa'al. Katanya Allah dalam hadits Qudsi, aku bagi sholat ini dua bagian. Separuh untukku, separuh untuk hambaku. Apa yang dia minta untuk hambaku akan aku beri. Nah ini dia sholat, tapi dia fokus dengan yang lain. Padahal tidak dinamakan sholat itu dengan sholat. Kecuali apa? Silatun bainal abdi wa rabbih. Penyambung, penghubung antara hamba dengan Tuhannya. Sholat dijadikan sholat atau dinamakan dengan sholat karena apa? Silatun, penyambung, penghubung antara siapa? Bainal abdi, antara hamba, warabbi dan Tuhannya hamba itu Allah subhanahu wa ta'ala. Lah kalau sudah seperti itu, kita dianjurkan dan semestinya kita khusyuk. Diajarkan di sini, jahid nafsak, usahakan dirimu fi antarudda galbaka ila shalah, mengembalikan hatimu ke salat. Hatta la taghfula min awaliha ila akhirah, sehingga kamu tidak sampai lali ya, tidak sampai lupa, lalai dan lupa dari awal sampai akhirnya. Nah, di sini menggambarkan bahwa orang yang mampu khusyuk dari awal dan akhir itu enggak banyak. Tidak banyak, sedikit. Lah kita ini bukan termasuk yang sedikit itu. Bukan termasuk yang sedikit. Yang sedikit itu seperti Zainal Ali, Zainal Abidin, Zainal Ali bin Abi Thalib. Mereka mau sholat gemeteran. Mau sholat panas dingin. Kenapa? Tahu perbuatan yang akan dikerjakan. Itu mereka, itu termasuk yang sedikit. Kalau kita kan enggak. Kati sembahyang, ambil kati mangan, podo. Enggak ada bedanya. Sama. Bahkan mungkin lebih fokus mau makan. Lebih semangat mau makan ketimbang mau sholat. Si kecil mambu nih. Durung mateng. Si kemambu. Sembahyang. Si luwe watengku. Tak mangan di sini. Lebih semangat. Dengar azan. Enggak sis. Sik kesel kabeh awakku kok ae tak. Laya-laya dhisik, tak nyantai dhisik. Kok baru aku tak sembahyang. Lemas kalau mau salat. Tapi kalau mau makan sik mambu. Sudah dinanti-nanti. Kalau azan nanti dulu. Kapan azan? Dah ada. Kapan kemarin ini rek? Mambu ini wis tutuk kene ndak mateng-mateng. Tapi kalau azan ndak. Kapan azan ya? Ndang nama masjid tau. Ndang nama musala. Gak sabar aku hati berangkat. Beda. Kalau mau makan, enggak. Oh, si mambu baru goreng. Wis ditunggu-tunggu. Tapi kalau ke masjid, ke musola gak ditenteni belas. Bahkan tidak ada keinginan. Engkau nama masjid aku, sembahyang nama masjid. Engkau nama musola, enggak ada. Pokoknya sembahyang kan gitu. Lah, otomatis orang seperti kita ini bukan termasuk yang sedikit. Bukan termasuk yang sedikit. Lah tapi ketika kita sholat, jangan sholat kita dari awal sampai akhir itu lalai, lupa. Gelambiar, jangan sampai. Lah ya apa? Usahakan. Dengan sekuat tenaga kita untuk mengembalikan konsentrasi dan fokus kita dalam sholat. Jadi tarik hati kita. Hati kita gelambiar, mikir sana sini, tarik. Paksa untuk kembali ke sholat. Jangan dibiarkan dari awal sampai akhir lupa tok. Ngelambiar tok enggak. Kita tarik, kita kembalikan lagi. Kemana? Ke sholat kita. Supaya apa? Supaya enggak lupa, enggak lalai dari awal sampai. Kita sadari bahwa kita bukan termasuk orang yang khusyuk dari awal sampai akhir. Insya Allah di satu rokaat, bukan di satu rokaat, di setengah rokaat dari takbir sampai rukuk belum tentu kita bisa khusyuk. Khusyuk dari takbir sampai rukuk belum tentu, itu belum rukuknya, belum iktidalnya, belum sujudnya. Masih dari takbir ke rukuk belum tentu khusyuk. Lah tapi kan enggak mungkin kalau kita membiarkan sholat kita itu dari awal sampai akhir ngelambiar lupa, lah buat apa? Lah untuk itu kita harus terus berusaha mengembalikan konsentrasi hati kita ke sholat. Seperti pemain bola, permainan sepak bola, bertanding 0-0. Kemudian ketika dibobol gawangnya, dia berusaha untuk membalas, menyamakan keadaan atau bahkan mengalahkan. Kita dalam sholat juga seperti itu. Ketika setan membobol hati kita, merusak hati kita, kita harus kembalikan. Jangan sampai setan terus membobol. Jangan sampai setan ini mengisi hati kita saat kita sholat. Harus kita apa? Kita kembalikan keadaan seperti yang semula. Kita kembalikan hati kita untuk fokus dan konsentrasi di dalam pekerjaan sholat kita. Terus seperti itu harus. Supaya apa? Supaya enggak lalai, lupa dari awal sampai akhir. Kenapa kita dianjurkan untuk sangat menjaga, sangat menarik hati kita kembali ke sholat, ke fokus, ke konsentrasi? Kenapa? La yuktabu lirajul min sholati illa ma'akala minha. Tidak dicatat oleh Allah untuk seseorang dari sholatnya kecuali apa yang ia fahami, apa yang ia sadari, apa yang ia fokus dari sholatnya. Sebagaimana di dalam hadis yang disabdakan oleh Rasulullah, laisa lil mar'i min sholatihi illa ma aqala minha. Seseorang itu tidak mendapatkan dari sholatnya kecuali yang dia khusyuk, yang dia konsentrasi dan fokus, baru dia mendapatkan. Kita dianjurkan untuk terus tarik ulur atau menarik, mengembalikan hati kita ke sholat. Supaya apa? Supaya sholat yang kita lakukan, yang kita kerjakan itu banyak kita dapatkan. Banyak kita dapatkan, bukan kita sholat tapi gak dapat apa-apa. Nah kalau pekerjaan kan rugi, buang-buang waktu kita, tapi kita gak dapat apa-apa. Bukan kerja tambah kaya, tapi tambah melarat. Lah buat apa? Rugi, buang-buang waktu. Lah kita juga sholat gitu, jangan sampai sholat kita ini buang-buang waktu. Ya apa caranya? Ya konsentrasi, fokus. Ketika hilang konsentrasi kita, fokus kita, kita tarik, kita usaha untuk kembali. Supaya apa? Kita mendapatkan bagian keistimewaan, bagian keutamaan daripada sholat. Fa in ta'azzara 'alaika al-ihdhar wa ma araka illa kadzalik fanzur fa in kana qadrul ghafa miqdar rak'atan fala tu'idi shalah. Maka jika sulit bagimu untuk konsentrasi dan fokus, dan itu pada umumnya wa ma araka illa kadzalik, memang sulit, berat untuk fokus dan konsentrasi, dan itu pengakuan daripada Lahib Zain. Wa ma araka illa kadzalik, atau pengakuan daripada Imam Ghazali di dalam kitabnya Arba'inul Asl. Beliau mengatakan apa? Kalau memang sulit bagi kita untuk fokus konsentrasi dalam sholat, dan memang itu terjadi, enggak gampang. Orang mau konsentrasi fokus dalam sholat itu enggak mudah. Makanya kalau Imam Ghazali itu, kalau aturannya dalam Ihya sebelum wudu itu harus menghilangkan segala macam yang ada di dalam pikiran kita, hati kita, yang akan mengganggu sholat kita. Apapun yang bisa mengganggu sholat kita itu kita buang. Nah itu kan gak gampang, membuang semua yang ada dalam pikiran kita atau hati kita yang dapat mengganggu sholat kita, gak gampang. Apalagi kalau masalah perut, masalah saku, dompet, wah tambah. Dibuang gak esok metu, mancep tok. Dibuang ini, gak bisa, sudah lengket di kantongnya, sudah lengket di otaknya atau hatinya. Sehingga mau dibuang sulit. Mau gak mau kalau sholat, gak bisa kelupaan itu. Kelupaan gak bisa. Gak bisa kelupaan. Dengan HP, Enggak mungkin dengan duit, enggak mungkin lali. Tapi siwak dan semisalnya ake lali ini. Tapi kalau dompet, HP, waduh aja sampai lali. Kepikiran, dasar turu barang. Nah, Imam Ghazali mengajarkan seperti itu. Jadi kalau mau sholat, buang. Tapi itu tetap berat. Nah, katanya kalau memang sulit, berat untuk bisa fokus dan konsentrasi, katanya Imam Ghazali, fandur, perhatikan. Lihat. Fa in kana qadrul ghaflati miqdara rak'atain, maka jika ukuran lalainya kamu di dalam sholat itu ukuran dua rakaat, falatu'idi sholat, jangan diulangi sholatnya. Jangan diulangi sholat. Kalau misalnya sholat itu empat rakaat, kita lihat, kan untuk fokus konsentrasi berat, sulit. Kita lihat kalau misalnya ukuran lalainya kita itu ukuran dua rakaat atau lebih, ojo dibaleni sembayangi, jangan diulangi sholatnya. Ya, jangan diulangi sholatnya. Berarti kalau kurang dari itu atau lebih dari itu, ya balenono. Misalnya 4 rakaat, 3 rakaat lupa. Balenono. Menurut Imam Ghazali, karena beliau menganggap khusyuk itu min arkanis sholat. Khusyuk dari rukunnya sholat. Imam Ghazali menganggap khusyuk itu dari rukunnya sholat. Nah kalau kita menganggap khusyuk rukunnya sholat, gak sah. Sembayangi. Mundak-mundak khusyuk. Entak berarti ihram aja kadang gak khusyuk. Apalagi yang lain. Ya insya Allah kalau dites di masjid-masjid atau di musola-musola itu dites. Mereka yang gaya-gaya khusyuk itu dites aja. Njoboi musola dari loteng jatuhkan duit atusan ewu atau seketan ewu buraan baraan kira-kira sembayang itu mbak tanlo sembayang enggak lek mbak tanlo sembayang misalnya sing khusuk gaya itu khusuk gayanya khusuk tapi kalau teman-teman enggak weru sampai mari sembayang enggak weru ono rame ono rebutan oh khusuk temenan ini. Nah insya Allah di daerah kita enggak ono itu enggak mungkin moto duitin kabeh boleh. Nah, enggak usah munafik kan gitu. Jangan ya anu khusuk tapi ono buraan duit ngarepe atau baraan duit ya batalno sembayangi. Atau misalnya ono kesake ono dompete dijekik melayu. Atau ono HP ini kroso. Kroso. Nah, enggak khusuk. Wis ketara kedunyane itu berarti. Nah, kalau mereka para sahabat, para tabiin enggak kroso. Rumahnya kebakar enggak kroso. Kalau kita coba ojo omai pawone kopong wah bingung melayu nang kamar sertifikat mumung durung dan yang lain sebagainya. Lah kalau memang itu menurut Imam Ghazali khusyuk itu termasuk rukun. Kata Imam Ghazali kalau lupanya kita itu ukuran dua rakaat ojo dibaleni. Tapi perlu kita fahami bahwa an-nawafil salat-salat sunnah itu atau kesunahan-kesunahan itu jawabir sebagai penembel penutup kekurangan al-faraid fardu-fardu. Jadi kesunahan itu dijadikan oleh Rasulullah sebagai penembel penutup kekurangan fardu-fardu kewajiban-kewajiban. Lah kalau sudah seperti itu banyak lupanya dalam sholat tidak fokus dan tidak konsentrasi maka fatanafal lakukan sholat sunnah bimigdar dengan ukuran an yahdhurul qalbu fiha fi migdari rakaatain dengan ukuran hadirnya hati di dalam salat 2 rakaat. Berarti kan kalau 4 rakaat 2 rakaat lupa. 2 rakaat iling. Ingat, berarti salatlah sunnah ukuran yang kamu lupa. Hadirkan hati kamu di dalam 2 rakaat itu untuk apa? Menempel kekurangan 2 rakaat yang kamu lupa yang kamu lalai. Jadi intinya sholat sunnah itu sebagai penutup kekurangan yang ada di fardu. Kalau sholat fardu kita itu 2 rakaat lupa, maka 2 rakaat itu sholat sunnah usahakan untuk ingat. Kalau misalnya 4 rakaat, 2 rakaat ingat, yang 2 rakaat lupa, sholatlah sunnah 2 rakaat Hadirkan hati kamu seperti dua rakaat di sholat fardunya kamu dari empat rakaat itu. Fakullama zadatil ghafa zid fi nawafil hatta yahdhura qalbuk. Setiap kali tambah kelalaiannya kamu dalam sholat, maka tambahlah kesunahan sampai hadirnya hati kamu atau sehingga hadirnya hati kamu. Jadi berapa banyak rokaat yang kita lupa dalam sholat kita, berarti seperti itulah sholat sunnahnya. Jadi kalau misalnya 4 rokaat, 2 rokaat ingat, berarti sholatlah 2 rokaat untuk nembel kekurangan yang di 2 rokaat. Kalau misalnya sholatnya itu 3 rokaat, 1 rokaat ingat, 2 rokaat lupa, maka sholatlah 2 rokaat. Usahakan di 2 rokaat itu kamu ingat, begitu juga. Jadi apa ya, diserupakan dengan lupanya kita untuk menempel. Kita kan butuh tempel, misalnya ada lubang, kita kan nempel sesuai lubang tadi itu, kekurangan yang ada. Bukan nempel kita tambah, enggak. Nah itu gitu. Nah, makanya jangan malas sholat sunnah, karena kita akui bahwa kita ini dalam sholat fardu banyak kekurangan. Lah perlu kita sempurnakan dengan kesunahan-kesunahan. Karena itu ada qobliyah, ada ba'diyah, atau ada duha, ada witir dan yang lain sebagainya. Mudah-mudahan kita bisa dapat terus berusaha meningkatkan kualitas sholat kita, kesempurnaan sholat kita, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang beruntung dengan dapat menjalankan sholat dengan khusyuk. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.